かするとめっちゃ私はよくない。 あー、 い いっ す。何？ ternyata kemarin ada WA dari pembimbingnya itu kayak disuruh target kan bulan apa awal Juni ini, awal Juni selesai minimal ujian proposal. Saya punya target itu kalau memang selesai ujian proposal dan tidak bermasalah, saya kan maunya kalau boleh langsung ujian. Ujian skripsi? Iya. Kalau skripsi biasanya ini Pak, masih Juni, mau tunggu rentang waktu dulu. Oh begitu ya? Ah, nggak bisa langsung. Karena, apa ya, dicurigai. Kan terlalu dekat tuh jaraknya. Iya. Normalnya orang kerja skripsi itu 1 bulan. Nah, jadi 1 bulan berikutnya mungkin baru bisa pengajuan. Gitu. Berarti tidak mungkin ya kalau... Tetap bisa lulus tahun ini Mas Bayu, cuma mungkin nanti tanggalnya bisa ditarik maju atau tarik mundur tergantung dari mereka. Oh, iya. Nah, untuk menyesuaikan, karena kalau mau diteruskan yang dari diktinya yang ada apa ya, sistemnya dikti itu yang membaca ada apa dia ini. Iya. Jadi itu tadi, kalau bulan Juni Mas Bayu bisa ujian, mungkin mulai Juli atau Agustus ya? Agustus. Agustus kan masih penerimaan mahasiswa baru. Iya. Jadi kan nggak mungkin mau ini tuh. Paling bisa September. Nah, September nanti kamu ajukan untuk skripsi. Iya. Minta jadwal. Ya kan? Karena Juli, Juli masih apa? Juli semester itu ujian semester. Juli Agustus itu pasti libur. Nah, September itu baru mulai. Nanti bisa. Gelombang kedua kan di Desember juga deh, Pak. Iya, gelombang kedua Desember. Nah, tapi nanti maksimal ujiannya itu di bulan November. Kadang sampai walaupun terlalu banyak atau mungkin tidak capai kuota, itu bisa sampai ini hamin tiga sebelum tanggal wisuda. Itu mereka mau kejar itu. Karena kan aturan sekarang yang saya baca kemarin itu ada hitungannya toh. Ketika mahasiswa baru masuk berapa, yang keluar itu harus berapa. Nah, itu yang harus dikejar itu targetnya itu. Berarti proses kalau target pembuatan anu itu market? Kalau market biasanya saya normalnya sih ini coba apa? 1 bulan. 1 bulan. Iya. Untuk pedoman anu pembuatannya itu harus berdasarkan proposal itu. Ini dari skripsi dulu kah selesai baru gitu. Harus selesai lo skripsi ya? Nah, skripsinya itu sudah sesuai dengan market itu. Iya. Sudah satu kali. Sudah satu kali itu ya? Itu nanti dasarnya kita bikin market itu dari bab 3 proposal. Nah, itu dasarnya dari situ. Karena di bab 3 itu sudah membahas tentang apa, secara garis besar loh, iya, kawasannya itu bagaimana. Baru alasannya kenapa harus ditaruh di situ. Baru modelnya bagaimana di situ. Bab 3 itu nanti mau dibahas di situ. Bab 3 kasih sama apa sudah ada. So. Kan tidak apa-apa paket mendahului skripsi tidak apa-apa ya? Sebenarnya bisa sama? Pak. Sebenarnya bisa, tapi resikonya nanti kalau Pak Amru berubah ini pemimpin satu, Pak Amru berubah pikiran, nah itu yang repot. Jadi kita harus bongkar ulang. Jadi harus menunggu. Ketika proposal sudah selesai toh, yeah, minimal gambarnya dulu. Gambar, gambar kalau sudah ACC 2 kali itu market bisa berjalan. Karena kalau gambar itu sudah ACC 2 kali itu hitungannya sudah 50% lah. Itu sudah siap. Itu market baru bisa berjalan. Cuma nunggu proposal kalau sudah selesai ujian ya? Iya. Bermasalah. Iya. Gitu. Saya dari kemarin kasusnya yang saya tangani beberapa teman-teman mahasiswa tuh mau senior saya atau mau adik kelas begitu. Dia minta market duluan. Ternyata nggak bisa, tetap mereka ngotot. Nanti mau lihat, kalau begitu saya mau bikin kan. Nah ternyata apa, gambarnya dirubah. Terus market ini sudah jadi. Nah, kasihan mereka nombok. Jadi prosedurnya begitu ya? Iya, aman. Iya Pak. Iya. Mau bikin. Soalnya yang bikin susah itu mau kasih fix gambar. Biasanya susahnya di situ. Karena tipikal Pak Amru ini, pembimbing satumu ini terlalu banyak request. Jadi nanti jangan down dulu mental, pokoknya dengar saja. mau dia marah, mau dia apa? Dosen itu apa gitu kan? Iya. Iya kan saya nggak usah ini berkecil hati. Masalahnya kemarin itu ada yang dia bilang sudah patuh saja supaya bisa ujian juri ini. Saya bilang tunggu dulu, saya mau kumpul dulu dengan orang yang bisa membantu. Ternyata tidak kasus apa iya, gitu kan? Iya pak. Tetap kan siapa telepon itu karena ada dorongan dari dia itu. Bilang patuh saja. Bilang iya tunggu dulu. Yang sampai salah langkah itu malah bikin. Ya biasanya di blunder tuh tidak mungkin nanti jadi tambah waktu lagi kan. Ya tuh kalau bulan ini ada wisuda atau enggak? Ini gelombang pertama, Juni. Bulan Juni? Iya. Gelombang pertama? Iya. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nah, karena kalau misalnya kamu ikut mau Juni, minimal itu dari sebelum puasa lalu. Itu skripsi sudah nang. Sudah ujian. Ya paling terlambat habis lebaran lah. Harus jadwal ujian proposal ke apa? Tadi ada tanya pati, Pak kalau so kalah, so jadi proposal baru so lengkap administrasi, so kasih masuk, tinggal mau tunggu kapan mau panggil ujian. Pengadaan. Kasih dong, kasih lengkap dulu administrasi, baru proposal tiga rangka, so tanda-tanda dari SPB. Kalau nanti sudah selesai proposal, kita kasih kopi sama Mas Ali. Proposal itu sudah selesai atau proposal kamu? Tinggal daftar pustaka. Oh, daftar pustaka. Iya, daftar pustaka. Pustaka kan tinggal mengingat-ingat saja, no? Kemarin ambil di mana, buku apa, kurang itu yang cantumkan. Iya. Alumni juga ya? Iya. Soalnya kan ini tuh, Pak, kalau berkaca dari tahun kemarin tuh, bukan tahun-tahun, 2 tahun lalu kan tidak salah. Itu yang kena plagiat ya. Nah itu makanya space-nya apa, jarak apa, waktunya untuk proposal sama skripsi yang terlalu berdekatan. Jangan sampai mau kena plagiat ya. Sekalipun kita kerja betul, kerja serius dan kerja sendiri. Ya paling nanti langsung tuluh. Sudah di belakang ini, masa saya cepat ini. Iya, makanya itu. Tanya apa ya, kayak membersihkan nama lah itu kan. Masih membersihkan nama dulu. Saya itu kan orang tua itu kan maunya cepat, sudahlah cepat. Ternyata tidak bisa. Ya semuanya maunya begitu sih Pak, cuma ya aturan sistemnya begitu, jadi mau tidak mau kita ikuti juga. Jadi harus di akses dulu gambar baru bisa bikin lagunya itu ya. Iya. Jangan terlalu kuda itu kalau memang sudah selesai itu. Iya, jadi kalau habis selesai ujian proposal, sudah bisa langsung lanjut ke bab 4 itu. Tapi nanti saya minta dulu bab 3-nya, tak? Supaya saya bisa ada gambaran kalau apa, itu nanti gambar mau bikin dari mana, marketing itu. Nah, tipikal mau kamu bikin rumah panggung atau bentuknya apa, gabungan dari kapal ini. Apa bangunan dan nanti di bab 3 itu kan terlihat. Sudah di print bab 3 sudah di print blog sudah Sudah kirim nanti mau nunggu itu iya kira gitu. Kalau Mas Dabang apa cek turniting ada pak cek pasal? Kalau turniting dia sama Ibu Amel. Nah, tapi sebelum dikasih ke Ibu Amel, kita bisa cek sendiri. Nanti ada apa aplikasinya itu. Bisa membantu untuk gitu, turniting yang kita pribadi dulu toh. Supaya nanti kalau masuk ke Ibu Amel, ketika plagiatnya masih tinggi, nah itu kan tidak terlalu susah mau kasih dulu. Jadi kita bisa tahu duluan. Ibu Amel ini katanya sudah pensiun. Oh sudah istirahat. Penggantinya katanya siapa ya? Siapa sih di situ? Bu Aisyah masih. Bu Aisyah masih. Pak Stephen yang godek besar masih ada. Yang terus Pak Amru kan keluar. Murim sama ini? Pak Murim masih ada. Masih ada tuh, masih kajur dia tuh. Masih kajur. Baru siapa? Pak Arif? Arif Udin. Pak Arif Udin? Masih ada. Dia wakil dekan. Wakil dekan sekarang? Wakil dekan. Mana yang pembimbing gua itu namanya? Bu Rahmawati itu. Orang sini Pak, orang Tanggida aja. Artinya hal yang bagi itu biar dekat tempat, tapi kan iya sih kadang gitu ada sekatnya juga kan. Iya betul Pak, apa saya juga lalu dibimbing sama Ibu Eka juga. Kalau Ibu Eka begitu sih, kalau tidak bisa diketemu di kampus datang saja ke rumah. Dan tapi dia sudah pindah rumah ya, itu kan dari rumah Pak Arsa dia sudah rumah, sebukan lagi yang di Tanggi Gigit bukan? Di Tanggi Gigit sudah Sopir, suara pro. Oh, saya di perumahan. Di mana? Perumahan kata. Tapi kurang tahu juga kalau perumahan di mana. Nah, nanti. Nanti saja. Saya sih ingat saya di situ kalau bukan orang tua mertua sih. Dia masih ngikut yang di tadi. Orang tuanya kayaknya itu. Eka, Pak Eka. Pak Eka itu mana ya? Sudah. Saya kan ada terima itu dia punya teman itu yang kasih info itu kan. Coba dari PA-nya Pak Amro. Coba bicarakan dengan orang tua atau dengan artinya dan saudara itu. Kalau misalnya saya siap ini ya, tepatnya bulan ini ujian. Nah, mungkin cuma kan ujian ternyata mau ujian proposal. Iya, ujian proposal dulu. Cuma yang bawa informasi ini, ya pikir. Oh sudah skripsi. Skripsi, ya skripsi. Tidak bisa telepon aja atau tidak siap sudah terus. Sampai itu sudah tidak ada lagi mata kuliah tertinggal tuh. Cuma kurang dua ini tuh. Kurang dua ini. Memang sebaiknya skripsi ini jangan hanya dilepas ya, tetap disajikan macam mata kuliah-kuliah wajib itu. Iya, itu dia satu SKS sendiri. Iya, karena tidak semua mahasiswa yang memilih. Nah, kasihan yang di perumahan ini. Memang soal tidak mau. Memang tidak minat untuk meneruskan. Hanya persoalan itu tidak menemukan judul itu. Orang tua sudah paksa-paksa memang. Soalnya mungkin ini, mereka tidak tahu triknya. Nah itu lah persoalannya itu. Iya. Sebenarnya kalau buntu judul, itu tidak apa-apa. Cari yang 5 tahun terakhir. Cari yang 5 tahun terakhir tapi ganti ekor. Mungkin banyak pendekatan apa, vernacular tuh. Iya. Nah, ganti saja ke metamorfosis atau apa, metafora. Atau enggak, mungkin apa, ini arsitektur hijau. Iya, itu tidak apa-apa. Bisa diterima. Sekalipun kepalanya sama, tapi ekornya beda. Boleh. Yang penting dia 5 tahun terakhir. Tapi agak langka juga itu ya, apa gitu itu ya. Mungkin kalau bagi orang yang tahu. Kalau Gorontalo. Gorontalo sudah sih Pak, ada beberapa yang sudah tahu triknya begitu mulai banyak. Jadi mereka awalnya bikin-bikin dulu. Tolak ditolak sudah. Oke, jalan terakhir. Terakhir itu. Heeh, 5 tahun terakhir dia ambil ganti ekor. Selesai. Terima. Yang penting sudah ada itu usaha Pak. Iya, kan misalnya dosen juga kan dia tahu usahanya ini masih tuh sampai di mana. Iya. Ketika mungkin mereka pikir sudah mentok, ya sudah. Menatih juga mahasiswa ini. Iya. Mentalnya mahasiswa. Supaya kreatif bagaimana karena kerja cari kerja lebih susah dari cari pelajaran di kampus. Betul. Nanti bagaimana dilepas ini bisa kreatif atau tidak. Iya betul. Banyak kasihan yang seperti itu Mas Ali ya. Iya banyak begitu. Tapi ya itu tadi nggak semua orang bisa tahu triknya begitu. Jadi kadang mereka mungkin untuk jurusan lain yang selain apa arsitek sama teknik sipil nggak tahu sih kalau mereka bagaimana bisa dipakai tidak triknya itu. Tapi kalau setahu saya selama di teknik mau teknik apapun sama polanya sama tidak mau berubah. Jadi berapa SKS punya? Cukup 145. Lebih dari itu sih. Lebih dari itu. Bisa aman dia. Nah, setahu saya 145 ya. Batasnya. Soalnya ada mata kuliah baru itu yang khusus terima judul. Oh iya. Workshop. Iya. Workshop itu. Jadi kita tambah dengan itu mungkin. Dua SKS itu kan? Dua. 145 tambah ini 148 sekarang. Nah. Nanti kalau begitu kabar saja kalau dapat hari apa untuk ujian di proposal. Kalau sudah tinggal oper saja materi proposalnya. Mudah-mudahan sudah tidak mau dibongkar-bongkar lagi proposal. Kita bilang tadi jilid saja. Sudah bilang lampu hijau. Bisa bilang boleh. Jilid saja. Kalau sudah bilang jilid saja berarti sudah lampu hijau. Dikasih TPA untuk itu kan? Iya. Kasih tahu sekali. Tinggal tunggu apa dosen lain mas. Tuh waktu luangnya dia pak. Oke, kasih tuh ya. Berapa orang yang mau maju? Berapa orang? Yang lain so mas so maju di awal-awal tahun ya, yang lain-lain itu di awal tahun? Februari ya. Orang kebanyakan yang so maju capai target ya? Bulan Juni ini lewat? So awal tahun so ayahnya so masuk Juni ini ya? Iya ya, kalau awal tahun saya dulu itu waktu adik berharap seperti itu. Mungkin kalau puasa kemarin kamu bisa baca, bisa gitu. Mau kejar sekarang, ya bisa. Ya, ini kaso tidak mungkin lagi. Iya, aku tetap ikut gelombang kedua. Masa, dan saya bilang itu yang baik kemarin informasi. Pokoknya lo lebih gambar saya kasihan seperti apa nanti kalau lah hari ini. Ternyata tidak ada informasi dari yang mungkin tidak boleh sudah. Yang apa tuh lahan kerjanya atau di kampus? Yang di kampus. Oh yang di kampus. Yang pembimbing-pembimbing. Pembimbing-pembimbing. Kayaknya ini masih apa ikut aturan dulu mereka. Karena kalau pemain-pemain lama mungkin mereka masih berani untuk kerja. Kalau ini kan kayak Pak Murim. Baru-baru ini. Kan? Ya sebaru. Jadi ikut aturan dulu. Soalnya kalau sekelas kayak apa pembimbing satunya atau Pak Amro itu kan kan pemain lama juga itu mereka masih berani sih untuk menerjang itu kajurnya itu agak keras. Hah? Kalau yang baru-baru agak senang aja dipaksa juga siapa apa yang penting penting sama maju. Berarti teman-teman yang kemarin bulan Februari tidak ada yang capai target bulan Juni. Belum ada dong. Belum ada info yang dapat. Nah, palingnya 382. Gimana kita komunikasi itu kan? So bilang pokoknya coba komunikasi dulu dengan teman-teman di sana so kita dibangkat kan. Udah dan dibikinkan grup. Iya, dan dibikinkan grup. Kalau sesudah perpisahan, perpisahan baru mau makasih masuk di grup. Oh ya bisa jadi. Kalau saya kan belum mau ujian, jadi belum tahu. Belum tahu berapa. Jadi belum tahu yang siapa-siapa yang sama. Biasanya kalau saya apa? Kalau setahu saya, alhamdulillah. Setahu saya itu kalau ini setiap angkatan atau setiap tahun itu mau dibikin grup itu setelah apa? Kalau sudah masuk skripsi. Jadi itu sudah tidak mengikat lagi ini. Angkatan 2018, 2017 sudah tidak ada. Pokoknya siapapun yang selesai proposal sudah langsung masuk itu ke grup skripsi tahun itu. Kalau siapanya masih ada itu tahun 2021. Saya masih ingat 12 orang yang punya rombongan. Oh. Jadi kita ber-12 lah. Itu pun sudah campuran. Ada yang dari 2014 lah, saya 2014. 2015, 2016 masuk di sini, di 2020. 2021. Nah itu mulai kamar dulu sampai sering Pak Amur kata bayi. Gini. Oleh Bu Aisyah masih wakil dekan tiga kan? Dekan tiga atau dekan dua? Ada yang aneh? Belum tahu kalau usah. Kenapa? Kalau saya masih ingat itu Bu Aisyah kan yang menjadi bendahara di fakultas ini. Jadi banyak yang ada tanya pertama dulu Pak. Kemarin tahun kemarin dia maju ujian proposal. Dia ada sama Ibu Aisyah. Ujian proposal. Satu juta setengah. Lalu tambah sebelum dia. Jadi masih ada yang karena saya dulu juga tapi 1,9 agak ini tuh model model WA nya Pak An paham bro paham. Ternyata yang melakukan tes suruh aktif dan dia punya akun. Nah itu tuh cuma ini yang satu ini menanggapi bahwa kalau orang tua setuju bagaimana caranya untuk karena ada sebelah kamar bilang banyak kesan Pak ke orang tua tidak setuju tapi kan yang dihubungi oleh Pak Amir itu oh dari BAK belum ada ini belum diaktifkan dari BAK sudah toh sudah. Dari Sabtu kemarin ada kasih lagi masih bisa Oh iya boleh no. Ayo bahasanya Pak Amru kan tetap mengikuti mahasiswanya tuh jadi dari siapa Pak Kajur Amurim terus sama Muji ini sudah habis kalau misalnya siap berapa minggu ini atau minggu depan perpesan ujian perpesan iya supaya belum ganti bulan tuh jadi gak terlalu ribet administrasinya nanti misalnya berapa oke, bulan depan sudah berapa orang yang ya sama-sama dari kebaikan apa nggak serentakin semua ada yang nanti gelombang kedua orang baik kebanyakan kalau nanti gelombang kedua orang baik gelombang kedua tuh kan ada orang nanti kerjanya kayak penyakitnya turun temurun lagi mau kerja nanti rame-rame ujian tidak boleh sendiri ya, harus sama-sama ya? Tidak juga sih, boleh sendiri. Boleh sendiri? Boleh sendiri. Ah, tidak apa-apa. Yang penting sudah lengkap itu administrasi. Iya. Apalagi Pak Amru sudah apa sudah istilahnya ngasih bahasa jilid saja. Sudah asis itu. Jadi tinggal tunggu Mas Bayu saja, kalau boleh minggu ini. Iya, tinggal mau kasih lengkap administrasi itu. Kasih lengkap administrasi. Administrasi kan tinggal mau bayar toh, baru tinggal itu penjilidan itu kan butuh waktu juga kan? Penjilidan paling kan sudah lengkap. Hari. Jadi penjilid sebelah itu kan ada. Suruh apa lu? Ada kan administrasi itu kan lagi mau suruh pengesahan dulu di padang kewakil dekan, ke prodi. Lagi mau. Sudah. Negosiasi sama Pak Muni. Ya. Negosiasi sama Pak Kajur. Bisa tuh sambil dan sambil kerja. Itu dia. Tidak apa-apa. Nanti Kajur yang mengkondisikan toh. Yang menunggu sama-sama dengan teman-teman kata teman-teman lain Untungannya mumpung moodnya Pak Amru ini masih bagus tuh. Jadi kalau moodnya Pak Amrul tidak bagus ya, tahu sendiri kalau dia berteriak di fakultas bagaimana. Saya itu kan mengejar bukan persoalan waktu itu. Yang kedua itu kan Pak Amrul kan sementara ada tugas belajar juga di luar daerah tuh. Jangan sampai nanti setelah Jun ini ada di Arisara baru bagaimana untuk koreksi. Kalau koreksi mungkin kirim-kirim file sih ya. Itu nanti artinya tidak mengganggu dia sementara, tidak juga. Atau mungkin nanti dilimpahkan ke Boeka atau jadi sekalian file kalau nanti Boeka yang koreksi baru tiba cek akhir. Iya, banyak mengejar ini, jangan cuma menunggu. Iya, saya rugi kalau menunggu teman-teman. Kalau misalnya boleh saya sendiri. Iya, tidak apa-apa. Saya rasa nanti Papa sumpah lebih kesan Pak Timah. Bagaimana caranya? Kalau jadi nanti apa ke kampus saja baru cari Pak Mudin bilang Pak saya sudah apa mau bayar untuk yang proposal baru untuk pengesahan baru boleh Pak Mudin jadi yang kondisikan boleh mau bilang balik kondisi? Hah? Boleh. Berarti bicara sendiri pas kan dia kan selalu hobi di kantin tuh di kantin bawah tuh sementara main game nggak mau sih tuh langsung datang sudah langsung tanya atau dah langsung the point sih sama dia Pak saya mau minta minggu ini boleh untuk ujian proposal langsung tembak aja dia nggak usah lebih mau bahas-bahas iya tidak usah tuh salah-salah sok sok memban sama-sama dengan orang tua harus berani dan mereka senang itu mereka itu berhasil kependidikan yang mereka lakukan kalau masuk ada berani tinggi yang penting bukan berani untuk adu argumen sama dia kawan bagaimana ya, berani untuk minta ya minta bantu minta tolong toh kalau boleh bahasa yang sumber suara saja kalau boleh minggu ini nanti kalau dia atur jadwal kalau bilang belum bisa nggak apa-apa bukan bisa orang tuh teman kebanggaan juga bagi dosen itu ternyata sudah mulai berani dia karena saya dulu begitu Mas Bayu saya sama Pak Murim tidak pernah basa-basi lah punya tembak tunduk Pak Murim minggu ini saya mau jalan apa skripsi sama proposal ya dia sendiri yang pusing cuma dulu ya mana 12 orang baru terus daripada saya mau DO atau mending biarpun jarak saya jalan sendiri nanti wisuda juga sama-sama yudisium kan sama-sama juga kita tetap ketemu di akhir sekalipun istilahnya kita apa mulai startnya lah startnya kita sendiri-sendiri dan nanti kan di finish kan sama-sama kalau mas lalu waktu administrasi ini ada bekas kartu seminar? Kartu seminar? Iya enggak? Tidak ada kalau lembar konsultasi itu yang bagaimana itu? Yang itu torak? Iya yang biasanya ini yang ada kasih Pak Pembimbing itu? Iya yang buku kecil dia biasanya warna biru. Oh yang itu? Iya, kasihkan saja itu. Tiga rangkap ini? Lembar konsultasi tiga rangkap? Iya. Berarti mau cabut itu dari buku? Apa? Tidak usah. Cukup tunjukkan saja. Tetap bawa itu sama-sama. Iya. Bawa terus itu buku kecil itu, yang buku konsultasi itu. Buat bisa dong. Gak apa-apa, Pak. Kenapa ini Bu Eka sudah tiga kali tanda tangan? Karena kalau seingat saya itu proposal, dia cuma tiga kali asistensi minimal. Habis itu sudah boleh ujian itu, nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau digabung dengan skripsi, dia jadi 6 kali. 6 kali konsultasi, sudah bisa untuk ujian skripsi. Dokumen administrasi begitu jangan sampai lupa. Ada di buku. Ada di buku. Walaupun mereka nanti mau minta cetak, nggak apa-apa, kamu foto saja. Foto baru nanti apa? Print saja biasa. Kalau saya lalu cuma saya tunjukkan saja sih Pak ini ke ketua jurusan itu sih Pak Murim itu iya. Nah, sampai Bu Eka sudah 3 kali dah, jadi saya boleh tak berbicara dia saya bikinkan mencatat. Agak fokus ini menyelesaikannya oleh itu. Kadang-kadang yang begini kan hal-hal yang kecil itu bisa menunda segalanya. Iya. Jadi antisipasi dulu. Pokoknya menjaga jangan sampai ada yang menjadi celah untuk oh, ini kenapa ini begini? Apa tahu kalau kamu bisa start Juni atau skripsimu? Susun dulu bab 4 atau tentang nanti apa cicil itu gambar mulai apa Agustus ya September. Ah, September kamu sudah santai itu karena tinggal konsultasi saja toh kurang edit edit saja dari situ kalau berlancar tidak ada halangan Oktober sudah bisa berujian skripsi. Tinggal tunggu masa wisuda toh. Wisuda kan sudah pasti Desember. Artinya tidak wisuda pun tidak apa. Iya, tidak apa-apa sih Pak, yang penting. Yang penting ujian itu judisiumnya. Iya, judisiumnya yang perlu. Yang perlu itu judisiumnya. Karena kan di situ dokumen. Ah, ini bukti. Iya, bukti tanggal sahnya kita lulus itu pas hari judisium itu. Jadi habis judisium kamu tidak usah ikut wisuda, tidak masalah. Tidak wajib. Yang penting judisium. Ya begitu pentingnya untuk sudah ini Pak oleh ujian ini bukan berarti tidak perlu. Nah iya kalau nikahnya cuma tinggal resepsinya saja nah, itu kalau lebih sudah itu akadnya itu pas judisi kan nikahnya di situ. Kalau surat lemlit itu lemlit itu satu hari selesai satu hari selesai ke ruangan sebelah toh Pak siapa Pak Budi? Oh, Pak Budi. Pak Budi Santoso. Oh, yang apa dulu? LPM. LPM. Minta saja sama dia. Mau bayar lagi tuh? Kalau saya ngasih 100 kalau tidak salah itu surat penelitian. Oh? 100. 100 ribu. Baru nanti jangan lupa juga minta ini apa? Yang mau upload ke sistem sebagai itu larking atau apa sih namanya Pak Budi juga yang tahu itu. Nah nanti itu surat kamu foto atau di foto habis itu upload ke sistem itu. Untuk pelaksanaan ujian perorangan atau kelompok itu konsumsinya tetap ada toh sudah jadi satu kali Pak. Berarti harus kan berhari toh ya. Misalnya dia sendiri tak ujian sendiri iya berarti dia tanggung hari itu iya. Jadi kalau besok atau lusa teman-teman yang nyusun, jadi dia sendiri itu untuk dia hari ini tidak masalah. Tapi kalau tadi gue aja minta tambah 300 untuk konsumsi. Iya, biaya konsumsi 300. 300 tadi nyusun. Sudah cukup itu. Karena saya lalu juga begitu. Kan 300 itu untuk pelaksanaan bersama kan? Apa? Untuk pelaksanaan yang bersama. Ah, enggak sih kayaknya. Tapi kalau dia sendiri, tetap dipukul rata sih Pak. Pukul rata ya. Nah, kemarin kan saya kan rombongan 12 kan bagi dua tuh iya. 6 orang jadi tetap sama diminta ditambah 300 jadi kita ber 6 itu bukan 300 dibagi 6 orang iya satu orang tetap kena 300 berarti kan 300 kan 6 toh iya untuk satu kali acara tapi kalau dia hanya sendiri dia ya cuma 300 toh itu tapi cukup untuk untuk acara itu cukup sudah lebih biasa penguji itu berapa orang ya? Penguji itu cuma tiga. Tiga. Nah, pembimbingnya dua, 6 dengan Mas Bayu. Pas. Nanti di komunikasikan dulu ini bagaimana? Yeah. Tapi ada tanya tadi di sana 300 ribu itu semua bayar satu kali di sana juga? Ah, satu kali dengan ujian itu. Oh. Bayar satu kali dengan ujian. Berarti dia menyediakan konsumsi buat Isa. Bukan lagi toran. Enggak, jadi kita sudah terima bersih itu. Jadi kita tahu datang cuma bawa berkas proposal itu sama mati. Nanti tanya sama ulang sama ibu itu. Ini bu kan 300 ini kan untuk pelaksanaan bersama. Kalau saya meminta ujian sendiri bagaimana ibu? Tanya. Enggak lah, tetap apa di apa ya tetap dihitung sama semua. Jadi Bu Aisyah kayaknya sudah menghitung memang patokannya itu di 300. Jadi mau ujian sendiri ataupun mau berjamaah itu sama. Tetap cuma itu tetap ada tambahnya 300. Tidak ada tambahan nih. Tidak ada lagi. Jadi itu sudah ada. Setiap orang itu 300.000. Nah, itu kan hitungannya kan kita apa? Nanti ujiannya kamu kan berenam. Iya. Bilang Pak Amru toh. Iya. Amru kan pasti lewat Zoom. Iya. Gitu? Jadi kan tinggal sisa 5 orang. Penguji 3, Pak Amru 1 sama Ibu Eka yang mendampingi itu. Cukup itu Pak untuk 300 itu. Cukup untuk 6 orang itu ya. Nah, untuk 5 orang. 5 orang. Karena kan hitungannya pembimbing satunya kan sudah terbang ke Makassar, jadi kan tidak dihitung toh. Kalau sekarang masih di Gorontalo Pak? Oh, masih di sini. Masih ada di kampus. Pasti. Pastikan tercepatnya itu dipastikan apakah boleh saya punya sendiri atau tidak? Iya. Kalau misalnya boleh, apakah ada persyaratan yang harus? Baru YP syarat lagi itu. Perlengkapan berkas mesti 3 orang kan. Berarti tinggal kamu butuh apa kita. Berarti itu proposalmu cetak 3 rangka. Baru berkas yang lain juga. 3 rangka. Berarti jadi 9 kali fotokopi. Fotokopi 3 toh? Iya. Jadi 9. Perlengkapan 1. 6 toh? Iya. Karena masing-masing yang mau uji untuk ujian toh 6 baru nanti tambah oh iya betul fakultas 1 sama perpustakaan 1 9 rangkap itu yang nanti kamu kredit penting so pasti dia suruh uji itu Pak kamu sudah bilang kalau tinggal ada mau bahasa dikit baru jilisan supaya dibilang cepat. Karena dia juga mungkin mengejar jadwalnya yang mau ke Makassar. Makanya supaya yang angkatan tidak ada hitung-hitung, jangan sampai dia pas untuk proses anu. Tapi boleh lihat aneh. Apa ya? Jangan artinya mau diperhitungkan kasih dia kasih buka dia juga di sana. Iya. Tugas kan. Sedangkan lalu itu pas. Oh iya, pas waktu sama saya itu kan dia persiapan untuk S3. Itu dia masih melayani konsultasinya mahasiswa Papua. Saya masih ingat itu, saya sama dia di ruangan lalu sementara Zoom. Jadi itu mahasiswa konsultasi ya kayak presentasi begitu. Dijelaskan Pak ini bentuk gambar begini. Padahal itu besoknya dia mau berangkat itu. Masih siap kasih apa? Ah, itu satu hari ambil satunya itu ada saya. Masih dia layan gitu. Untuk konsultasi. Baru dia bilang saya masih nanti itu minggu depan. Sudah minggu depan kamu minta jadwal ini apa? Ujian skripsi. Supaya sama-sama dengan spot. Jadi kemudian itu mahasiswa satu itu saya ada pas waktu wisuda lalu itu ada. Saya berarti dia sudah ke Makassar itu sudah ngurus itu persiapan untuk apa daftar S3 nya dia. Kita minta waktu sama Mas Ali kalau ada hal yang ditanya biar hanya lewat WA. Iya. Nanti mau kalau ada yang iya. Ini kalau saya besok sampai hari Kamis tidak ada acara, saya sudah mau ke kampus sebenarnya. Mau ketemu sama Pak Amru. Tidak tahu kalau kamu takut istilahnya ini toh. Mau ketemu sendiri sama Pak Amru. Sama-sama. Pak Amru impor nggak bilang. Ini Bayu ini ada teman atau tidak? Jarang sekali muncul. Karena begitu dia lihat Pak Amru pada di kantin. Dia ada kumpulan. Soalnya ini ada sementara berbicara, jadi dirasa begitu kan mau bahkan tidak boleh, yang penting kan tidak menabrak atau apa pun. Sepanjang kita sopan, iya. Dalam konteks tugas kan, tidak mungkin kalau tidak ada keperluan sekali kamu atau acara ketua acara resmi. Kan cuma kantin kan cuma ngopi, apa, santai. Kalau dia ngopi nggak masalah. Boleh, boleh saya mau bergabung Pak dulu ya. Tanya. Kalau dia bilang, keluar. Nah. Keluar. Selama dia belum usir, ya sudah bergabung kalau dia mau. Betul itu. Karena kalau kamu takut ini, dan jaga jarak dulu kan, dalam satu meja. Yang penting terlihat dari pandangannya dia. Nanti malam dia mau tegur. Baik, mau sendiri? Ya, sendiri. Gabung itu. Minta tolong saya kalau boleh, saya mau ujian sendiri boleh Pak? Langsung aja itu. Bukan langsung Pak, saya mau ujian. Itu serah ya. Karena itu kan dia yang pegang itu jadwal, jadi dia yang tahu. Jadi nanti kamu mengajukan sendiri, tapi sebenarnya di tangannya dia itu sudah ada 2 atau 3 orang yang antri. Nah, kan bisa sama-sama tuh. Siapa tahu terjadwal sama-sama dengan teman-teman, bagus kan? Iya. Paling tidak soalnya itu kemauan, jangan nanti menunggu. Ini bayu sudah siapa atau belum? Nanti menunggu dijadwalkan. Harus minta dijadwalkan. Artinya ini bayu sudah mulai berani sendiri pun dia mau kalau bersama itu. Iya. Karena saya yakin tidak mungkin sih nanti kamu ujian sendiri, pasti ada teman. Cuma dia tidak teman. Jangan sampai juga Pak Amur, mana ini yang lain tidak ada yang minta laporan lima. Nah, minta jadwal atau? Minta jadwal ini, ya. Dia bingung kok. Iya. Ketika sudah ada yang datang, pas. Ada 3 orang atau seorang sama. Tidak boleh nanti mau nunggu. Beda di SLA, SLA kan guru yang mengejar. Betul, iya Pak. Kalau ini kebalikan. Jadi kita yang harus target sendiri. Karena di sana sudah beralih itu peralihan. Pola pikir SLA dengan di sana sudah beda, sudah mulai dilihat bagaimana ini, apakah berani bergabung ke kampus ini, apa sudah punya kemampuan dia, apa masih tetap dipandu macam di SLA. Ya paling banyak begitu, kalau saya punya angkatan kemarin itu kan sisa 18 loh Pak. Ya. Yang selamat itu ada sekitar 14. Nah, itu Pak Murim itu dia suruh saya itu cari 4 orang sisa itu. Jadi dia mau genapkan. Jadi kalian sisa 18, terus 18 juga harus mau keluar. Jadi sampai itu Hamin 7 sebelum itu sudah Pak Murim lagi telepon Hamin. Bagaimana itu sisa 4 orang? Mau atau tidak mau untuk uji ya? Pasti lulus. Nah, dia mengajar untuk konsumsi nah, saya jaga jangan sampai kamu bikin baik itu. Dan nanti malah lebih sakit lagi. Jadi tahu-tahu kita langsung pasang target saja ke dosen. Pak minggu ini saya mau maju. Apa jadwalnya hari apa? Nah, pasti kasih. Oh ya, nanti kamu 3 orang atau mungkin 4 orang mau ujian di ini, saya sana. Karena dosen orang kalau tidak mau maju terserah kan? Iya betul loh. Karena hitungannya apalagi kalau beda angkatan dan tidak sama-sama tahu. Jadi mereka pikir juga daripada tidak ada yang dikenal tuh, maksudnya saya juga jalan sendiri. Nah ternyata di daftar tunggunya Pak Murid ternyata sudah ada. Beberapa yang sudah siap bisa rame-rame bahkan kalau model begitu kan tidak ada yang itu maksudnya saling memberi kabar jadi semua berpikir kita mau ujian sendiri kecuali kalau mungkin Mas Bayu masih kontak sama teman-teman toh kayak saya punya begini toh rombongan 12 orang itu kan masih sama-sama terus jadi tinggal tanya dari 12 siapa yang sudah siap nah, maju rame-rame. Ya, berusaha selesai sendiri dulu jangan iya. Jangan terlalu artinya kalau teman-teman sudah waktu itu masalahnya lebih bagus kan tapi kalau dia masih kontang pantu sana sini iya betul karena nanti habis proposal itu Mas Bayu biasanya mau terbentuk gitu kita satu tim jadi dia tanya dia mau sampai di mana biasanya sementara bikin gambar biasanya bikin konsep nanti mau kerja sama-sama itu nah tergabungnya di situ malah bukan nanti sebelum ujian ini, setelah ujian itu baru bisa muat ke dalam. Misalkan minggu ini kalau boleh tidak isinya itu malam bulan depan tidak ada tanggal merah atau minggu ini hari Sabtu tanggal 1 pengajaran hari Sabtu tanggal 1 Juni ini berapa persen Sabtu. Banyak kalau sudah tidak ada yang benda itu di anu masuk bah di kopi yang kau perlu jenis sih di PKP apa sahaja tu apa tahu hari Jumat PKP di justru itu sahaja kalau macam kita segera diselesaikan. Iya betul mobil coba hari Jumat. Jumat itu kan hari pendek tuh, jadi biasanya ujian tidak terlalu lama lah. Dalamnya itu kalau hari Jumat itu. Tapi mintanya jangan hari Jumat. Boleh juga sih kok. Boleh. Nah. Yang kita alasan kita apa baru? Lo jangan bilang kalau itu hari pendek, boleh hari Jumat mau ujian. Nggak satu hari sebelum itu minta. Kalau perlu biasa langsung kalau ada peluang dengan Pak Mokri langsung laku. Pak, saya sudah siap mau diuji Pak. Artinya persoalan mampu atau pokoknya iya, sudah siap iya, saya mau diuji. Berarti kan bisa sudah mulai berani. Kalau saya punya lalu dosen punya kurang ajar, saya cari jadwalnya dosen. Saya apa? Saya lihat dulu tuh siapa-siapa penguji tuh. Utamanya penguji dulu. Begitu dapat di hari ini Pak yang agak lowong jam mengajar, saya minta di hari itu. Kebetulan waktu itu sebenarnya terkumpul dari Sabtu. Minta di Sabtu, tak ada satu ujian. Saya tahu ini pasti lowong semua yang ujian waktu ini. Kalian cuma ada 1-2 mata kuliah, itu sudah mereka pulang. Itu yang kurang ajar itu. Jadi saya cari jadwalnya dosen. Mana ini hari yang mereka apa cuma jam mengajarnya itu sedikit. Minimal setengah hari atau mungkin. Langsung dia pulang ya? Oh, langsung dia pulang, daripada pulang. Karena aku tidak kasih konsumsi untuk ujian pas-pas di hari Sabtu. Itu strategi itu nama. Saya tahu juga Pak Murin begitu. Pak Murin waktu masih saya tahu waktu itu di 2021 dia mengajar itu mulai start nanti jam 3 sore. Jadi dari pagi sampai jam 3 sore dia kosong. Tidak ada kegiatan. Pas-pas dia kan penguji saya tuh Pak Murin itu. Saya tahu Pak Ali Sabtu. Saya tahu hari Sabtu bapak pagi cuma di mes. Daripada di mes, sini dia makan kamera. Kamu mendengarkan bisa presentasi. Mau tidak mau, dia sesuaikan. Oke, bisa kosong. Oh, berarti itu tentang pengesahan administrasi itu boleh sambil berjalan. Saya punya itu saja. Habis selesai ujian proposal. Baru minta itu tanda tangan semua itu. Oh, bisa begitu? Hah? Atau cuma Mas sendiri? Nanti kamu mau. Makanya bilang ke kamu. Saya mau ujian dulu nanti administrasi ini sambil berjalan saja. Kalau siapa tahu besok Mas Bayu ke sana Pak Murim bilang, "Oh ya, ini Pak ini ada di ruang BAK atau ada di luar kan?" Sikat saja Pak. Kan kita nggak tahu tuh kegiatannya mereka ini apa di kampus itu bagaimana. Jadi ya alternatif terakhir apa alternatifnya itu ya begitu, nggak ujian dulu nanti pengesahan lakukan saja, kan cuma proposal bukan skripsi itu. Jadi kalau skripsi memang harus semua. Nah, kalau proposal hitungannya kalau kasarnya bilang mau utang dulu tiap hari. administrasi itu biasanya yang paling penting itu cuma ini yang di apa loket yang pembayaran apa SPP. Oh gitu. Nah. Itu kalau yang fotokopi SPP itu tuh. Iya. Peminta pengesahan juga di SPP itu di BAK itu. Oh, di BAK. Iya. Itu aduh itu. Berarti hitungannya kita sudah bayar SPP sudah. Kita sudah kuat untuk pengajuan. Yang di BAK itu mau suruh tanda tangan di situ. Hmm. Di perlengkapan. Bisa, Mas. Bisa, boleh. Saya juga. Saya ada DPI. Itu di HP enggak apa-apa. Realisasi pokoknya mau lupa ingatkan. Iya. Bukti biaya hujan ujian oh ya, kuitansi bayar ujian sudah termeeting nanti boleh mau diutang. Proposal tanda tangan oke, okay. Baru transkrip. Meeting nanti ini saja belakangan saja nanti pas mau maju skripsi. Oh, skripsi biar sekalian dengan skripsi juga mau jadi iya ha. Total tuh meeting kemarin berapa ya 50 nggak salah itu CPB ya cek tuh meeting itu karena dia satu kali ini pak apa mengeluarkan surat apa itu surat anti plagiat itu nanti kan setelah selesai turun itu kan ada kayak laporan akhirnya itu membayar 50 berarti ini kalau bisa ini nah kuitansi SPP lalu apa transkrip tuh transkrip sama KRS berkonsultasi tadi yang buku kecil itu buku biru itu yang nomor 6 itu. Kalau surat izin nanti kalau proposal. Ya kalau proposal skripsi. Skripsi. Kalau kelengkapan apa kelengkapan berkas nanti saya. Oke, satu. Oh iya, jangan lupa itu. Tanda tangan itu. Proposal. Oke. Nanti halaman pertama, halaman kedua. Di awal-awal halaman proses itu yang pengesahan itu tuh iya. Tanda-tangannya itu tanda tangan Eka sama Pak Amro nanti kasih ke ini ke Pak Arif, Pak Arif Budi bikin saja DB Master satu saja itu yang apa tanda tangan baru habis itu nanti kamu copy habis copy jadi mereka misalnya Ibu Eka sama Pak Amru cuma satu kali saja tanda tangan sisanya mau kopi saja tidak apa-apa kopi begitu kopi tanda tangan begitu dia apa-apa tidak apa-apa karena ada satu asli itu iya nanti masternya itu yang kamu pegang untuk apa presentasi nah, nanti kalau pas waktu pengumpulan itu tukar yang masternya kamu masukkan ke fakultas nanti yang kopiannya itu yang kamu ambil. Kan pernah bertanya juga kasihan soal yang paling mau ditandatangani kalau iya gitu. Nah, saya punya kemarin begitu jadi saya cuma minta satu tanda tangan habis itu saya copy master tetap saya pegang terus tapi itu pun tanya boleh iya kasih tahu lagi pakai bu ini sama copy untuk apa 9 rangkap nah, nanti pas waktu mau dimasukkan ke fakultas ini saya tukar jadi yang aslinya masuk yang kopinya kemarin kemarin begitu jadi pas selesai ujian proposal apa ujian proposal tak kan pasti dia minta ada riset apa kan itu baru itu kalau nomor 7 ini sih so di ini so di transkrip nilai apanya? Nilai KKI itu itu sebenarnya sudah masuk di transkrip sih jadi kalau transkripmu sudah ini sudah keluar tanda tangan Pak Amuri itu tanda tangan mau ketika kan KKLP kan sudah ikut Halo, assalamualaikum. Ah, masih di RTH sini? Nih, nah di rumah sini depan SMK 4. Itu yang terasa saat ini dibuat kan? Apa? Persyaratannya dan satu hari sudah selesai itu kan cuma ini tuh tanda tangan. Kalau ini kira mau fotokopi ini? Hmm? Upamanya so tanda tangan semua. Kira mau fotokopi? Bisa difotokopi cuma usahakan jangan basah. Ya begini, fotokopi satu kali, hari ini simpan, simpan di maktos, ketika rusak, yang kopian itu dijadikan untuk mengecek ini sudah, dipegangan. Tapi ini jangan dicoret-coret ini. Satu khusus untuk air tangan saja. Iya, ntar dimati. Kayu fotokopi dulu ya, supaya. Kopi di kan boleh. Tidak untuk agak mengecek. Bukan apa ini, agak basah. Bukan apa? Iya kan, misalnya kan kita untuk checklist toh. Jadi itu yang paling apes kan itu bagian keuangan. Nah begitu kamu dapat tangan, nah langsung checklist aja di situ. Kan yang istilahnya yang penting itu cuma nomor 1, 2, 1, 2, 3, ya 1-6 lah. Ini ada nomor 4 lewat saja. 1, 2, 3 baru sama 5, 6. Nah, itu sudah ada, sudah hitungannya sudah bisa jadi modal itu. Sudah jadi bisa modal untuk ujian proposal. 1, 2, 3 sama 5, 6 toh. Nanti yang 7 ini otomatis mau ikut itu. Karena kan nomor 6 itu kan ini toh. Nomor 5 kan minta transkrip nilai. Nah, jadi pasti nilai KKLB juga sudah otomatis keluar. Jadi nanti Pak Umar mau tanda tangan satu kali. Di 1, 2, 3, 5, 6 itu yang harus satu hari selesai lah itu. Paling yang agak ribet itu ini mencari bagian keuangan di ibu siapa itu? Banyak, ibu ya? Banyak terjadi. Enggak pak, banyak di luar. Sering keluar. Tidak tahu. Coba dihubungi. Nah itu yang target itu yang. Yang keuangan itu amankan dulu. Kalau yang lain biar nanti Pak Murim yang mewakili, Pak Prodi yang mewakili, nggak masalah. Di keuangan saya dulu. Nah, ibu satu itu sering jalan-jalan. Nggak tahu jalan-jalan ke mana. Namanya orang tua nanti, banyak ini. Iya, Pak. Banyak yang ditangguh lagi. Kalau ini yang terakhir ini ada bayar ini, tidak perlu yang dari semester lalu. Terakhir. Dilampirkan juga di proposal ini? Enggak pak, nanti di skripsi. Oh di skripsi. Makanya ini tetap simpan, usahakan jangan sampai basah. Nanti pas waktu itu uji di skripsi, ini masuk di lembar paling belakang. Diamankan di anu, jangan dilipat-lipat, tapi dimam. Kan nanti kamu sebelum skripsi kan masih butuh ini lagi toh, untuk itu apa surat lembit itu yang penelitian baru sama apa nomor 8 itu kelengkapan berkas sama itu 89 toh, nah, sama turniting yang nomor 4 itu nanti kamu butuh tanda tangan ulang itu di kertasnya. Aduh, bagaimana? Sudah? Oh, baju itu rumah jauh di Perpasar. Aduh, di Perpasar dulu? Iya. Aduh, untuk gambar? Ya. Untuk gambar? Foto? Sama tunggu part 3-nya punya dulu? Iya. Ya. Dan itu kan saya ada gambaran untuk di sini. Atau, buat saya mau sekirin sekarang untuk waktu juga? Boleh. Kalau memang sudah ya. Sudah ada gambaran dari anu sih? Iya. Kan 1, 2, 3 sudah siap. Sudah siap atau enggak? Nanti kirim saja. Iya. Nah itu. Kita mau belajar nanti. Tentunya bagaimana. Tapi tetap sama tuh. Di Tanjung Karang sih tuh. Di Pantai Taulah itu. Pantai Taulah. Dapat Tanjung Karang. Iya benar. Tanjung Karang lewat. Tanjung Karang baru. Taulah itu. Sebelumnya itu kan. Oh iya, Tanjung Karang itu yang mau dibikin Labuan itu. Labuan? Bahkan kan saya bisa pergi sana. Oh. Udah di situ. Aman di situ? Di situ ternyata ini Pak, langsung ketuk palu. Oh. Langsung jurang. Jadi pantai-pantai di situ, kalau kemarin sih estimasinya sih tidak sampai 3 meter itu pasirnya itu langsung jurang. Dan makanya di situ rata-rata airnya kan biru gelap, bukan biru hijau toska ya, hijau toska atau mungkin biru apa biru apa. Dan di situ langsung jurang. Perintah saya yang di sekitar ya bisa. Ini benar. Makanya di situ cocok sih kalau untuk pelabuhan. Jadi kapal besar bisa masuk. Perlu lagi antri. Nah, seperti di kota sini tuh, kalau di sini kan dia harus antri. Kalau itu bagus juga. Kalau di sini kan dekat muara ya. Iya. Sehingga berapa pertama lumpur, baru yang kedua kan masih ada batu bara. Jadi lebih bagus sana ya? Iya, lebih bagus di sana. Kalau di sana bentuknya sih bagus, cekungan begini, itu langsung jurang semua satu sisi itu. Jadi sekalipun mau bikin dermaga lurus, dia setelah dari garis seperti begini, tidak masalah. Kapal, jadi sebesar apa pun kapal, saya masuk. Pasir pantainya kan pada dulu saya tidak salah, 3 meteran kayaknya. Pendek dia. Cuma 3 meteran, habis itu langsung pulang. Ini masuk ke dalam. Kalau untuk apa pembangunan pelabuhan itu kan nanti masih anu Pelni yang punya ajar. Nah kebetulan kalau saya dari Balai Jalan kan cuma aksesnya. Bajar. Nah, aksesnya itu ke arah pelabuhan. Dari arah sini. Kayak ini sekitar 3 tahun terakhir loh. 3 tahun terakhir itu kan kalau ke arah Bilugu ini kan dikejar terus pelebaran itu dari Balai Jalan. Memang jalan anu ya. Tidak pantai ini memang katanya anu nah itu kita potong sementara ini kan sekarang ini dekat ya iya itu turun sekitar 15 meteran jadi dia lebih landai lebih landai jadi sudah tidak seperti dulu naik tinggi ya kan ketemu dengan supir-supir yang dibilang apalagi di mana itu yang di Lopo pas turun itu kan tikungan iya iya betul kayak itu ya di Lopo itu memang belum turun kalau untuk logo, tapi kita perlebar itu bukaannya sampai 12 kalau tidak salah, 12 meter hampir 11-12 kayak antara sini bukannya ya. Cuma untuk apa istilahnya grade-nya jalan belum apa belum turun kan mencukupkan antara itu. Tapi kalau untuk setelah logo yang turunan tajam itu yang saya bilang turun 15 meter itu. 15 meter kan? Iya, turunnya 15 meter. Emang ekstrim kan? Ya? Ekstrim juga ya? Iya, karena di situ kan Pak, dulunya kan tanjakan sama turunan curam. Jadi kalau bahasanya kita itu kan di racing, gitu. Jadi luruskan, itu jadi di pertama sekitar 15 meter. Emang pola pembuatan dulu itu mungkin masih manual toh? Iya. Mengikuti keadaan alam ya. Mengikuti jalan setapaknya dulu. Karena toh tidak mampu anggaran. Alat dan anggaran jadi sekarang sudah hilang. Cuma tinggal tiga sih. Salah satunya itu logo yang apa? Kalau dari sini toh ada rumah yang di ujung tebing itu, iya, kita harus mutar. Nah, tinggal satu itu, baru sama dua. Dua ada pantat kapal itu yang di daerah Taula Asang. Itu mungkin tahun depan itu mau. Kalau melihat jembatan-jembatan Cina itu, oh itu memang ini sih Pak. Iya. Sampai ke sini satu. Banyak uang. Iya benar. Soalnya kalau di Cina ini sih Pak. Mereka itu tidak takut untuk memaksimalkan anggaran. Cuma yang di sini nih yang jarang repot. Mereka masih agak berpikir dua kali. Mereka kan sudah punya sendiri. Ya. Masalahnya kan mereka punya kan sendiri, sudah punya sendiri. Iya. Kalian kita kan cuma hutang itu gimana mah? Betul. Maksud saya itu kan apa kayak peningkatan akses begini tuh, pelebaran begitu. Itu tidak usah lagi tanggung-tanggung, saya langsung dicurah saja. Jadi tempat wisata luar biasa itu kalau memang tembus ya? Iya. Kondisi iya, itu. Kan saya potensinya kan menarik semua tuh. Apalagi hitungannya di situ. Pantainya itu ya kalau bisa dibilang bahasa kasarnya masih perawan semua tuh. Belum tersentuh sama banyak orang, jarang yang ke arah sana. Itu bisa dijual. Sudah kalau ini berupa kalau tamu Yumaos kan sudah umum tuh. Kan itu terbuka di laut, langsung ke laut besar. Padahal ikan itu langsung berbentuk palung toh. Daripada kan baru-baru ini kan ada kapal pesiar yang datang ke sini, tidak bisa dia masuk ke pelabuhan di pelabuhan kota. Dia ada parkir di tengah, nanti kapal basarnas itu menjemput wisatawan. Iya. Apa di lokasimu itu yang untuk skripsi ini? Tadi kemarin saya ukur cuma 3 meter kan itu pantai itu. Terus itu langsung juga. Ya itu kapal besar bisa masuk. Tidak masalah. Itu curangnya kemarin sudah ada yang apa? Lebih dari 10 meter. Dan itu bertahap itu bertahap sampai ke tengah. Tahun berturut-turut ini baik dulu sama taruh dah lebaran sini. Siapa tahu nanti kalau rezekimu tuh pengen ini masuk di pengawasan ini area jalan, sasar saja nih, cari saja info di daerah dulu. Kalau cuma cina punya itu dia semua pakai dengan jembatan nih. Iyo, taruh dah. Iyo, benar. Karena proyeksinya saya juga ini sih. Mau ganti ini jembatan Boni ini yang rangka itu. Iya. Iya. Kata pikirannya bapak itu mau kasih dulu sih. Iya. Cuma mau tunggu dulu pelabuhan pindah di sana. Oh. Nanti kalau pelabuhan kota sudah pindah sebelah yang di dulu itu, nanti mau bikin prosesnya. Dan kemarin kita satu tim pak ada pergi ke Jakarta itu suruh ke sana sudah diterima. Hitungannya Gorontalo tidak punya ikon, tidak ada ikon ini. Jadi menara Likud ini mereka tidak gitu. Jadi Gorontalo tidak punya ikon. Jadi coba tiang bendera ini. Menara Likud itu sih kalau terbangun di sana lumayan ya. Iya, Pak. Sepanjang perjalanan orang dari timur ke barat. Iya. Di Gorontalo. Jadi mereka tanya di apa? Sebelah kan kalau menghadap dari arah kota sini toh di sebelah kanan jembatan apa? Dia bilang Pak di situ ada apa? Wisata pantai bersama bumbu paus dengan beberapa kebunan. Dia tanya baru yang kalau kita menghadap jembatan sorry, menap sebelah kiri. Sebelah kiri ada apa? Kirinya dan dia tanya sebelah kanan. Nah itu kita mati Islam. Gak bisa jawab. Jual apa di sebelah? Masa iya cuma masjid kubang mas? Jual cuma pasir. Mau bilang rumah berpati. Karena di pusat itu mereka sudah apa? Unlimited. Jadi berapapun perencanaannya kita tuh untuk bikin itu jembatan layang dari yang kurang itu dari Tamendao situ sampai ke Kelenteng itu mereka tidak batasi. Berapapun minta anggaran mereka masih sih. Tapi kasih kayak itu tadi minta satu alasan masuk akal. Nah, di sebelah kiri oke diterima. Karena ada itu tempat wisata atau sekarang sebelah kanan. Karena ini kita bingung macam apa sebelah kanan ini. Karena kasusnya kayak Soekarno yang di mana? Ada mungkin Bapak sudah pernah ke ya, Soekarno? Jembatan Soekarno? Belum. Yang di kawasan Mega. Kalau Mas Bayu? Belum. Oh. Itu rencana fotokopinya dia yang bisa membawa ke sini. Mengusulkan untuk bawa ke sini. Selama ke tidak ke Jakarta yang dari 2010. Nah, jembatan Soekarno yang di mana tuh? Oh, yang di Manado. Iya. Yang di kawasan Pemuda itu. Oh, belum. Ya. Iya. Masih kalau mungkin mas kali belum lahir saya di sana tahun 70-an kan kalau dari sana 9 oh iya betul ini masih baru-baru itu sama kayak itu kalau lalu kan kasusnya Mado kan begitu begitu mereka minta jembatan Soekarno dia tanya sebelah kiri ada apa dia kasih tahu ada kawasan pusat bisnis tuh ada mall, baru ada EDC apa sih yang di Boulevard itu sebenarnya itu baru yang sebelah kanan ada Manado Tua itu kawasan sejarah tuh sama hutan itu yang mau dibangun jembatan itu? Yang sekarang sudah jadi yang oh, di Manado sampai ke Manado Tua itu? Ya? Dari ke Manado Tua itu dengan ini? Sudah jadi itu diterima sama pusat dan itu mereka minta kerjasama dengan Korea. Jadi itu jembatan hanya orang Korea yang boleh periksa. Kita pemerintah tidak bisa, karena itu teknologinya Korea yang kita. Kalau mau pakai tenaga Indonesia kan itu jangan. Yang jam sana mau sudah. Nah, bukan juga sih Pak. Lalu itu kan ada kerjasama ini, toh Pak, apa? Kerjasama infrastruktur, toh. Jadi beberapa pejabatnya Balai Sulut itu kayak disekolahkan ke Korea untuk belajar itu jembatan. Jadi hitungannya siapa yang berangkat waktu itu ke Korea, nah dia istilahnya punya akses untuk periksa itu jembatan. Tapi itu tidak boleh periksa sendiri, harus sama dengan tim yang dari Korea itu. Jadi selama ini kalau pemeriksaan khusus di situ kan Mas Bayu, cuma kalau saya tidak salah ingat 3 orang yang disekolahkan ke sana. Nah itu 3 orang itu yang dari Sulut sama satu tim dari Korea itu yang periksa itu. Jadi biarpun orang PU, biarpun taruhlah kepala dinas atau kepala balai tidak boleh. Tidak boleh memeriksa itu jembatan ini. Harus 3 orang ini baru sama satu timnya dari Korea itu. 3 orang itu yang sudah belajarkan dari sana. Mereka sudah belajar dari sana. Jadi setidaknya kalau ada apa-apa dengan itu, kan dia bisa untuk pertolongan pertama tuh sebelum ini tim Korea datang. Bahkan negara kan bisa nama negaranya. Iya, betul. Sampai sekarang begitu. Makanya saya pikir kalau 3 orang ini pensiun sebesar karena kan tidak ada lagi yang punya akses tuh. Nah, aksesnya hanya diberikan ke 3 orang ini. Harusnya lanjut kali itu. Iya. Baru. Iya pak. Terus regenerasi. Regenerasi. Kalau yang cuma ini tiga orang. Kalau ini rencana katanya mau pembuatan jalan kereta api ke Trans Sulawesi. Kalau yang itu. Jangka panjang ya, taruh angan-angan. Bukan, iya sih bisa dibilang jangka panjang. Angan-angan. Baru arah partai politis. Dan kalau dari saya pengamatan saya tuh pak itu salah perencanaan sih sebenarnya. Karena waktu pertama itu yang di Makassar kan sudah jadi dan sudah beroperasi sekarang. Nah itu dia ukurannya itu dibikin dua kali lipat daripada Jawa. Gitu. Nah sekarang kendalanya itu perawatan itu jalan kereta itu yang Makassar sekarang ini sementara beroperasi itu selama mati perawatannya. Negara tidak mampu ya? Negara mampu pak, cuma tenaganya. SDM-nya, sumber daya manusianya itu yang masih minim. Banyak kan kemarin itu kan ada diusulkan kenapa tidak dibikin sampai di Jawa. Sekali, supaya nanti kalau suatu saat tuh, misalnya ada kerusakan atau apa perawatannya bisa lari cepat tuh ke Surabaya tuh kan Makassar Surabaya kan tidak terlalu jauh caranya. Nah, nanti Surabaya masih bisa menolong. Nah sekarang kalau dia bikin perencanaan sendiri dan ternyata cuma putus di tengah jalan. Terus ada yang bertanggung jawab mereka juga tidak mampu menyerahkan. Iya. Itu aku punya teman yang ini kerja itu di apa daerah daerah operasi 8 untuk perawatan jalan kereta yang di Makassar itu. Jadi dia tiap 2 minggu sekali ke Makassar dia cuma ngecek saja. Tapi ketika ada yang rusak atau perbaikan tidak boleh. Jadi itu nggak bisa apa. Karena ini tipikalnya beda dengan yang di Jawa. Jadi misalnya mereka harus sekolah khusus lagi. Sedangkan itu keretanya saja yang ada di Makassar sekarang ini tidak sama dengan yang di Jawa. Itu yang sudah melayani mana Pare-Pare sampai ke Makassar itu ukurannya beda. Apa komponennya itu beda. Hal-hal seperti saja mereka sudah klaim ya. Iya. Supaya tidak ada yang mengganggu. Iya pak, betul. Nah itu hitungannya ya Sulawesi jadi agak lama karena itu salah perencanaan waktu di Makassar itu. Kecuali untuk lanjutan jangan menggunakan itu lagi. Nah, pakai pola jauh saja. Iya, tahu-tahu bangun baru masih sama terus kayak di Jawa. Nanti kalau berkelanjutan tuh kedepannya tuh masa depan. Memang, nah itu memang proyek mereka sudah tata ratusan tahun itu ya. Iya, iya pak betul. Kan sama kayak di Sumatera kan begitu tuh. Nah Sumatera dia bikin sama kayak di Jawa. Mungkin begitu spare part atau mungkin cari komponennya lebih mudah kan? Lebih mudah dari ke Jakarta sudah dapat. Gitu kan, gitu. Dia bikin sendiri dan coba uji coba tuh ternyata tidak diteruskan, putus di tengah jalan. Ada siap orang-orangnya kan? Iya. Saya kemarin teman kirim video itu ada satu jalan di sana juga. Apa? Jalan kereta sudah berombak. Coba ombak ini ya. Itu kereta itu jadi naik turun. Kereta itu di tengah sawah. Di tengah sawah tidak ada bukit, tidak ada apa, memang jalan datar tok. Mana ini? Ada motor lagi bagaimana? Mau datangkan ini kren yang khusus untuk rel itu. Ya ukurannya lebih besar daripada yang di Jawa. Jangan-jangan biaya perawatannya lebih mahal dari biaya bangunnya? Iya, memang perawatannya agak lumayan itu. Berarti berkesinambungan terus ya. Bang. Iya. Pokoknya jangan berakhir di sini. Iya. Terus dan dari awal tetap. Tetap jalan terus. Mending istilahnya Sulawesi saja bikin sendiri, tapi kasih genap. Ya tetap jangan diputus. Ya kan bukan berarti harus berkaca atau bikin fotokopi selalu fotokopi dari Jawa, tidak. Jadi kalau memang sudah bikin saya tipikal tipe sendiri ya sudah terus itu saja. Ya mana mereka tidak mau pergi pelaku. Rencana sendiri kalau jangan banyak beberapa teman dari sama teman-teman lain juga tanya begitu, kenapa itu jalur kereta yang di Makassar tidak dilanjut? Mau jelaskan bagaimana ya supaya mereka bisa mengerti. Sederhananya itu masalah di perencanaan, karena dia istilahnya tipe sendiri, tidak sama dengan teman-teman. Dia ini Pak, mengikuti yang di India. Dengan India sama di Thailand. Nah itu, kalau India sama Thailand, komponennya satu sama. Kayak yang di Makassar itu. Jadi lebar relnya sama, baru tipe apa, keretanya itu sama. Nah, jadi sementara begitu, kalaupun ada kerusakan, tunggu kiriman dari Thailand sama India. Surabaya juga tidak bisa apa-apa. Jadi saya tidak bisa menolong. Kalau tipe misalnya berbeda. Ukuran, mungkin ukuran-ukuran baut saja sudah ada standar, mereka tidak mau pakai, bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin urusan sendiri supaya mereka. Iya. Memang susah ya. Makanya proyeksinya kan itu tuh. Sulawesi kan dibikin prototipe tuh. Jadi contohan. Dia mau jadi tempat lewat. Tidak mau ikut kayak di Jawa. Jadi tiba-tiba dia putus di tengah jalan ya. Tidak lanjut sampai di mana tuh. Sudah jelas itu ya? Sudah jelas. Jadi, kan saya tinggal tunggu kiriman itu tuh. Gambar. Ya, bawa ke kamar dulu. Top 3 proposal tuh. Top 3 itu kalau ada orang yang ngapain. Nanti Pak Ambo bilang kemarin siap jilid, pilih saja, berarti tidak ada. Tidak ada lagi. Tidak ada bongkar-bongkar. Tidak ada. Kali asistensi atau konsultasi itu sudah selesai. Oh, tidak usah lagi banyak-banyak. Karena hitungannya itu cuma 6 kali. Jadi 3 kali untuk skripsi, 3 kali untuk proposal. Jangan berangan-angan nanti batas waktu 2026. Iya. Sono sekarang 2026. Padahal so sudah DO itu. Iya. 2020. Tinggal tahun ini terakhir kan? Iya, tinggal tahun ini terakhir. Nah, sekarang patokannya itu bagaimana? Teman-teman so ada yang 2 tahun lalu sudah, setahun ada. Iya. Sama sudah lama. Cari patokan, bagaimana caranya bulan Oktober bisa santai, terpaksa bulan Oktober atau September ada tawaran kerja atau itu kan bisa masuk. Yang penting kamu bilang sebenarnya apa, sudah ujian skripsi itu dianggap S1 itu. Cuma jasanya belum keluar, jasa belum terus, tapi ujian skripsi sudah bisa untuk lamaran kerja. Kan Oktober itu atau September itu kan kalau kita dunia proyek itu kan semester baru tuh, semester kedua itu rame-rame nih itu. Kalau saya usahakan targetmu gitu September atau Oktober kamu bisa santai sambil kerja di luar. Jadi, ini bulan Juli Agustus jalan santai saja. Jalan satu saja kerja skripsi. Tidak usah terlalu dipacu. Mudah-mudahan bisa mulus Mas Adi ya. Insya Allah bisa. Iya. Pokoknya nanti itu saja. Kalau apa apa? Kan konsultasi kan mesti sama mereka toh. Kasih tahu saja ini apa yang mereka bilang supaya nanti kalau ada revisi dan saya kan ada gambaran toh untuk bantu dia mau ke arah mana revisinya. Nah baru nanti iya kalau sudah masuk di skripsi toh sebelum kamu bawa cek dulu itu filenya itu. Nah nanti sebelum berhadapan sama mereka untuk konsultasi tanya dulu dong mana yang tidak dimengerti. Ya, paling banyak kemarin kasusnya begitu pak. Dia minta apa? Dia kasih tahu besok saya mau sesi mau konsultasi minta file untuk sesi. Tapi tidak ada pertanyaan atau mungkin minta penjelasan. Ya, dia sudah paham. Paham bro yang komplain. Kita jelaskan ini ke mahasiswa. Ini gambar atau skripsinya ini. Ditanyai tidak ada yang tahu. Iya pak, karena mereka juga tidak ada yang bertanya, saya pikir sudah mengerti. Tapi kalau satu ketahuan pagi di sana tidak apa-apa itu? Apa? Ya sebenarnya tidak apa-apa sih pak, cuma hitungannya apa ya, kayak jadi sorotan tuh akhirnya. Cuma sebaiknya itu, kan tetap konsultasi. Tanya saja tidak apa-apa. Ini bentuk, apa maksudnya ini gambar maksudnya bagaimana, bentuknya bagaimana, luasannya berapa, tidak apa-apa. Nanti saya mau kasih tahu, supaya pas waktu Ibu Eka atau Pak Anggo tanya, mungkin ada jawaban tuh. Alasannya apa ini saya bikin apa misalnya ruangan ini 5x5 karena ini mungkin ini untuk tempat sholat atau mungkin tempat orang merokok atau apa tuh gitu. Banyak kemarin senior-senior begitu yang pindah dari teman apa dari WNJ tuh dia asal ambil file baru pas asistensi Pak Amru atau mungkin Pak Murim sekak bagaimana tidak tahu. Masalah alasan kenapa ambil ini apa ini bingung iya. Mungkin yakinnya protes dua kali itu pertama protes ke mahasiswanya baru yang kedua ke saya sama ya kan kita cuma lepas tangan biasa ini yang kamu tidak kasih mengerti gimana pak tidak kasih mengerti jaga bentuknya supaya itu kan minimal tidak jadi sorotan. Ya. Oke, nanti mau info lagi. Bagaimana? Terima kasih banyak. Pamit dulu, Pak. Terima kasih. Nanti kasih info kalau sudah ujian. Saya kan ini. Coba tahu. Saya kan hari Kamis toh. Ada acara. Bisa mau ini. Jumat tuh. Jadi yang tadi mau fotokopi itu bukan mau pakai khusus ini supaya sudah selesai langsung cek dan ini jangan cerita-cerita ini jadi simpan di map itu supaya tidak rusak.